Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita melanjutkan bab ke-18. Kita berada di penghujungnya, artinya tinggal dua masalah yang akan mengakhiri bab ini. Bab ke-18 berkaitan dengan qaulullah ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala pada surat Al-Qasas ayat ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Kita telah tahu bahwa hidayah taufik adalah milik Allah Jalla wa'ala. Sedangkan kita hanya berupaya untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk, pengarahan untuk menunjuki kepada al-haq. Apakah nantinya hamba tadi menerima, apakah hamba tadi kemudian nanti akan menerima petunjuk yang telah disampaikan? Itu berkaitan dengan hidayah at-taufiq. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala sebutkan hadith sahih melalui jalan Sa'id ibn al-Musayyab yang meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya menyampaikan suatu kejadian ketika wafatnya Abu Talib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di sampingnya, dan di saat itu pula berada dua pembesar Quraisy, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan semangat dan harapannya, maka beliau ajak, beliau ingatkan pamannya dengan suatu ucapan yang akan menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, kata beliau, ucapkan la ilaha illallah, suatu kata, suatu kalimat yang aku nantinya bisa berhujjah di hadapan Allah Jalla wa'ala untukmu dengan kalimat tadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala lahu, maka kedua pembesar Quraisy tadi juga tidaklah ingin kalah sebagai perasaan kedekatan dengan Abu Talib. maka mewanti-wanti dan mengingatkan di akhir menjelang wafatnya dengan menyatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan tinggalkan, engkau tidak suka dengan millah Abdul Muttalib? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengulangi kembali seperti yang beliau sampaikan sebelumnya. Ucapkan la ilaha illallah ya am, niscaya aku akan berusaha untuk melakukan pembelaan pertolongan di sisi Allah jalla wa ala. Kedua pembesar Quraisy pun tetap mengulangi sebagaimana yang diucapkan sebelumnya. Maka Abu Talib pada akhir ajalnya menyatakan dan berada di atas millahnya Abdul Muttalib dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kejadian itu kemudian diambil petikan-petikan faedah oleh para ulama. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala setiap selesai pembahasan, setiap di akhir penghujung bab, maka beliau sebutkan al-masail, masalah demi masalah, kesimpulan demi kesimpulan yang bisa kita petik darinya. 12 yang beliau sebutkan, dan pada kajian 2 pekan yang lalu kita sudah selesaikan masalah yang ke-10. Mudah-mudahan tinggal 2 masalah sesuai dengan waktu yang ada bisa terselesaikan insyaallah taala. Disimak bersama masalah al-hadiyatu asyrah. Masalah yang ke-11 kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, asyahid likaunil a'mal bil khawatim. Asyahid, bukti yang bisa kita saksikan, likaunil a'mal, bahwa keberadaan amalan-amalan hamba itu bil khawatim, ditentukan dengan khawatim. Khawatim jamak dari kata khatimah, penutup. Maka jamaknya dikatakan khawatim. Amalan hamba itu ditentukan dengan khawatim. 6. Bagaimana di akhir ajalnya, di penghujung nyawanya, apa yang diamalkan tadi? Maka maksud dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih ingin menyebutkan tentang kejadian ajal terakhir yang dialami oleh Abu Talib. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah, wa hadza mabniyun 'ala al-qaul bi anna ma'na hadarahu al-wafat dhaharat 'alaihi 'alamatuha wa lam yanzil bihi kama sabaq. Artinya adalah terkait dengan ajal yang dialami oleh Abu Talib, dan itu tampak padanya dengan tanda-tanda yang disebutkan. Nah, Abu Talib dengan perjuangannya yang demikian besar, pembelaannya terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, kemudian berakhir dengan ucapan dan enggan untuk mengikuti dari ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Thalib pun mati dalam keadaan kafir. Apa-apa yang sudah diamalkan selama hidupnya dari amalan-amalan baiknya ditutup dengan penutupan yang tidak baik. Penutupan yang berakibat masuknya an-nar selama-lamanya. Nah, maka masalah yang ke-11 ini mengingatkan kita kembali dengan satu hadis yang tersebut yang sudah kita bahas pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, tepatnya pada hadis yang ke-4, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, di mana beliau itu benar apa yang disampaikan, dan juga apa yang disampaikan itu hak datangnya dari Allah jalla wa ala. Beliau menyatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batnihi 40 yawman nutfah. Saya sebutkan sekaligus murajaah tentang hadis ini secara lengkapnya. Sungguh kata beliau, salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah, dalam keadaan setetes mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian akan berlangsung selama masa itu berapa, jadi 40 hari juga, 'alaqatan, dalam keadaan 'alaqah, sebagai gumpalan darah, mithla dzalik, selama itu juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dalam keadaan mudghah, gumpalan daging, semasa itu juga 40 hari. 40 nutfah, 40 alaqah, 40 mudghah. Tsumma yursalu ilaihi al-malak. Kemudian Allah utus malaikat kepadanya. Fayunfakhu fihi ar-ruh. Kemudian ditiupkan ruh padanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara bagi calon manusia. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Untuk mencatat, menetapkan rizkinya, menetapkan ajalnya, menetapkan amalannya. Syaqiyyun aw sa'idun. Untuk menetapkan akhir dari nasibnya. Syaqiyun, apakah dia akan menjadi orang yang sengsara, au sa'idun, ataukah justru sebaliknya, yang mudah-mudahan kita tergolong padanya sebagai sa'id, hamba-hamba yang bahagia menjadi ahlul jannah. 4 perkara. Rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Kemudian beliau melanjutkan, fawalladhi la ilaha illa ghairuh, la ilaha ghairuh, demi Allah jalla wa ala yang tidak ada ilah selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Perhatikan, sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli jannah, amalannya penduduk jannah, amalan khair, amalan saleh. Nah, beriman, bertauhid. Nah, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai ketika jarak antara dia dengan ajalnya tadi tinggallah dhira', 1 jengkal. Fayasbiqu 'alaihil kitab. Kemudian kitab mendahulinya, kitab catatan takdir mendahulinya. Wa ya'malu bi'amali ahli nar. maka kemudian dia beramal dengan amalan ahlun nar fayadkhuluha, yang kemudian dia masuk padanya. Penentu. Naam. Di akhir itu adalah penentu. Dalam sepanjang hidupnya kelihatan di atas khair, tapi di akhir ajalnya dia beramal dengan amalan ahlun nar, kemudian dia akhirnya masuk ke dalamnya. Sebaliknya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalannya ahlun nar, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai ketika jaraknya, jarak dia dengan ajalnya tadi tinggallah hanya satu jengkal, sudah mendekati ajalnya, fayasbiqu alaihil kitab, kemudian kitab mendahuluinya, catatan takdir, fayamalu bi amali ahlil jannah, akhirnya dia beramal dengan amalan ahlul jannah, fayadkhuluha, maka kemudian dia masuk ke dalamnya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh dua imam muhaddithin, al-imam al-Bukhari dan imam Muslim rahmatullahi alaihima rahmatan wasi'ah. Naam. Asy-syahid, hadis keempat ini yang terletak pada penghujung menyebutkan terkait bahwa amalan itu ditentukan dengan al-khawatim, dengan penutupnya. Sepanjang hidupnya seseorang beramal dengan amalan ahlul jannah, di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahlun nar. Sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan ahlun nar, di penghujung ajalnya dia beramal dengan amalan ahlul jannah. Pertanyaannya, Syekh Utsaimin mengangkat satu pertanyaan dan sekaligus disebutkan jawabannya. Kaifa ya'mal bi'amali ahlil jannah hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira', thumma yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahlin nar fa yadkhuluha. Bagaimana dia itu beramal dengan amalan ahlul jannah sampai tidaklah tersisa antara dirinya dengan ajal tadi, melainkan tinggal sedikit saja, diibaratkan tinggal sejengkal saja. Kemudian ternyata catatan takdir mendahulunya. Akhirnya dia beramal dengan amalan ahlun nar, dan kemudian dia akhirnya masuk ke dalamnya. Fanaqul, maka kita jawab, amala bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas walam yataqaddam wala yasbiq. Dia itu beramal dengan amalan ahlul jannah fima yabdu linnas, sebagaimana yang terlihat manusia. Kelihatannya menurut manusia dia khair, dia berbuat baik, dia berbuat amalan ahlul jannah. Naam. Tidak lebih dari itu. Walakin hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' ay bidunwi ajalih, maka di akhir dari penghujung nyawanya dia ternyata beramal dengan amalan ahlun nar, akhirnya itulah yang menjadi penentu nasibnya. Mungkin bisa dikaitkan dengan peristiwa Abu Talib. Naam. Yang kita tidak tahu masing-masing diri hamba. Naam. Seseorang kelihatannya berbuat dengan amalan baik, seseorang itu kelihatannya mukhlis, ikhlas di dalam berbuat, yang tampak, yang kelihatan, tapi di penghujungnya kemudian dia beramal dengan sebaliknya. Allah Jalla wa'ala yang membuka, yang menunjukkan terkait dengan apa yang sebenarnya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Yang terpenting adalah kita di dalam kehidupan dunia ini, kalau beramal, beramal dengan ikhlas. Mau dilihat orang, terlihat orang ataupun tidak, sembunyi-sembunyi atau sendirian, apa yang tampak itu sebagaimana apa yang tidak tampak. Nah, bukan ketika tampak kemudian dibuat-buat. Dia berbuat amalan soleh itu tidak seperti ketika dia sendirian. Dia berbuat seperti itu karena ada manusia, ada yang merasa memperhatikannya, atau dengan maksud-maksud kepentingan-kepentingan duniawi yang lainnya. Nah, maka kita berusaha melatih agar supaya senantiasa langkah demi langkah kita untuk mengikhlaskan diri di dalam beramal, qaulan wa amalan, baik secara ucapan maupun secara perbuatan, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, di samping tentunya apa yang kita amalkan adalah ittiba', sesuai dengan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena persyaratan ibadah itu dua syarat, ikhlas dan sesuai tuntunan beliau. Nah, ini pelajaran penting untuk kita ingat dengan baik, kita ingat seterusnya, bahwa kita beramal itu semata-mata karena Allah, bukan karena maksud yang lainnya. Melatih diri seperti ini perlu adanya mujahadah, kesungguhan untuk senantiasa teringat bahwa kita berbuat di dunia ini, di waktu yang sejenak dan singkat ini, adalah untuk kita petik di akhirat nanti. Maka tentunya mengikuti tuntunan, tentunya maksud dari amalan tadi adalah mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan adalah semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang ke-11. Yang terakhir, ats-tsaniyatu asyrah, at-ta'ammul fi kibari hadhihi syubhah fi qulubid dhallin. At-ta'ammul, memperhatikan, fi kibari hadhihi syubhah, tentang betapa besarnya syubhat ini, fi qulubid dhallin, di hati-hati orang-orang yang tersesat. Lianna fil qissah annahum lam yujadiluhu illa biha. Karena sebagaimana ditunjukkan pada kisah tadi, bahwa mereka tidaklah mendebat atau mempermasalahkan itu kepada beliau, illa biha, kecuali dengannya, kecuali apa yang disampaikan dan diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan, ya ammi, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat besar, kalimat tauhid, pokok mendasar dari agama ini, segera diingatkan, yang menjadi modal untuk terselamatkan paman beliau. Nah, tapi apa yang terjadi? Pembesar Quraisy tadi tidaklah rela. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan ucapan tadi, lam yujadiluhu illa biha, tidaklah mengingat, tidaklah mempermasalahkannya kecuali karena sebab tadi. Ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa takririh, bersamaan dengan itu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha sungguh-sungguh dan sampai beliau mengulang-ulanginya tidak hanya sekali. Ketika pembesar Quraisy tadi berusaha menarik lagi Abu Talib, nah, maka Rasul pun tidak putus asa, berusaha lagi, diulangi lagi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan betapa besarnya kalimatut tauhid, ajakan tadi, dan betapa jelasnya, sehingga beliau mencukupkan dengan itu. Mereka pun juga paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah 12 dari masail ke-18. Selesailah sudah. Semoga tentunya apa yang kita bahas menjadi ilmu an-nafi', yang bermanfaat, dan terus kita ulang-ulang pembahasan tauhid, kita murajaah, maka itu semakin mengokohkan akidah tauhid kita kepada Allah jalla wa ala. Melangkah pada bab berikutnya ke-19. Ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Bab terkait bahwa sababa kufri bani Adam, sebabnya kekufuran anak cucu Adam, watarkihim, dan sebab mereka meninggalkan dinahum, agama mereka. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengangkat suatu masalah, suatu bab, bagaimana keterkaitan atau sebab kekufuran manusia dan bagaimana mereka sebabnya meninggalkan agamanya. Huwal ghuluwu fis salihin. Sebab atau faktor terbesar adalah al-ghuluw fis salihin. Bersikap ekstrim, bersifat ghuluw terhadap orang-orang saleh. Nah, itulah judul pembahasan memahami materi atau judul, setidaknya sudah sebagian dari ilmu. Nah, yang kemudian dengan penjelasan berikutnya semakin memahamkan kita. Dibahas satu demi persatu oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Berawal dari kata sabab, anna sababa, di sana ada kata sabab. Sebab kekufuran Bani Adam. Apa arti sabab? As-sabab secara etimologi bahasa Arab, ma yatawassalu bihi ila ghairih. Apa yang menyambung atau menyampaikan kepada lainnya. Nah, yang dikatakan dalam sudah menjadi bahasa kita, sebab. Sebab itu bahasa Arab, asal katanya sababun. Sebab, jadilah sebab. Sebabnya karena begini, begini, begini. Maka ada kaitannya kata yang datang sebelum sebab dan sesudahnya. Kenapa sampai terjadi itu? Karena ada sebabnya. Maka sebab menurut bahasa Arab, ma yatawassal bihi ila ghairih. Apa yang bisa menyampaikan kepada yang lainnya. Yang nyambung. Ya, yang menjembatani. Nah, ini secara bahasa. Salah satu contoh ayat yang menyebutkan kata sabab, surat Al-Hajj ayat ke-15. Fal yamdud bisababin ila sama thumma yaqta' Naam. Tsummal yaqta. Berawal dari kalimat atau dari ayat man kana yadhunnu allan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ilas samai tsummal yaqta falyanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghir. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah Jalla wa'ala sekali-kali tidaklah menolong dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyangka demikian bahwa Allah tidak akan menolong beliau sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, fal yamdud bisababin ilas sama, maka silahkan dia rentangkan sebab ilas sama. Nanti disebutkan bahwa sebab bisa berarti pula al-habl, tali. Tali itu dikatakan sebab. Kenapa? Karena nyambungkan dari ujung ini sampai ke ujung ini. Iya, membantu. Ya, dengan tali tadi bisa sampai. Fal yamdud bisababin ila sama. Allah Jalla wa Ala membahasakan kata al-habl, tali, dengan kata sebab. Maka silakan dia rentangkan tali ke langit. Tsummal yaqta. Kemudian dia lalui. Fal yanzur. Kemudian hendaklah dia pikirkan, hal yudhibanna kaiduhu ma yaghir, apakah tipu daya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Artinya kira-kira apa mungkin terjadi, seseorang membentangkan, menarik tali ke atas yang dituju adalah langit, adalah suatu hal yang tidak mungkin. Allah Jalla wa'ala mengungkapkan dalam bahasa demikian. Fal yamdud bisababin ilas sama. Silahkan dia bentangkan tali ke langit. Nah, kemudian coba dia lalui. Kira-kira bisa tegak apa tidak tali tadi. Secara akal sehat tidak akan mungkin. Untuk terwujud, untuk bisa tegak. Fal yamdur hal yudhibanna kaiduhuma yagir. Maka apakah tipu daya tadi bisa melenyapkan atau menyelesaikan sakit hatinya? Sakit hati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan bahwa seandainya orang yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak senang atas kemajuan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa naik ke langit dan dia bisa melihat keadaan di sana. Tentu dia akan mengetahui bagaimana kemajuan dakwah yang tidak dia senangi, yang tidak bisa dia halang-halangi sedikit pun. Asy-syahid dari surat atau ayat ini, Allah sebutkan kata sabab. Bisyai'in yusiluhu ilas sama. Penjelasan-penjelasan seperti ini penting, semakin membuka wawasan kita. Nah, apa yang disuguhkan, disyarah diantaranya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, memberikan manfaat dengan kita, membuka wawasan kita. Nah, dari judul kemudian dibahas, dibuktikan dengan ayat, kemudian ayat tadi berbicara ini, kemudian kita mengetahui maksudnya. Sehingga sebab bisa diartikan pula dengan al-habl, tali. Nah, kenapa tali dikatakan sebab? Karena membantu mengambil air dari sumur. Pakai timba perlu air, perlu tali. Tali, kawat atau yang semisalnya. Nah, untuk ngambil air tadi. Ini secara bahasa. Nah, bagaimana sebab kekufuran Bani Adam? Kita sering mendengar kata Bani Adam. Bani. Nah, jika disebut kata Bani, maka mencakup ar-rijal wan-nisa, laki-laki dan wanita. Nah, atau dibahasakan menurut kita keturunan Bani Adam, keturunan Adam alaihis salam, manusia. Ada yang laki-laki, ada pula yang wanita. Nah, atau mungkin Bani itu dikatakan juga kabilah, suku. Nah, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agamanya adalah karena ghulu. Al-ghulu definisinya mujawazatul haddi fit sana, melampaui batas dari sisi sanjungan, madhan au qadhan, baik sanjungan itu berupa pujian atau berupa celaan. 6. Melampaui batas dari yang semestinya. 6. Maka sesuatu yang melampaui batas dikatakan ghulu. Baik melampaui batas itu berlebih-lebihan atau melampaui batas itu dalam bentuk mengurang-urangi dari yang semestinya. Kurang dari kadarnya. Melebihi standar itu ghulu, kurang dari standarnya itu juga ghulu. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. 6. Ifrat, tafrit. 6. Fahamlah kita dengan makna al-ghulu. Ghulu terhadap orang-orang saleh. Salihin jamak dari kata saleh. Siapa yang disebut atau dikatakan sebagai saleh? Huwa alladhi qama bihaqqillah wa haqqil ibad. Orang saleh itu adalah orang yang menegakkan atau menjalankan haknya Allah dan menjalankan hak hambanya. Naam. Pahamlah kita dengan definisi itu. As-salih huwa alladhi qama bihaqqillah wa haqqil ibad. Naam. Pada judul disebutkan sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agamanya adalah ghulu terhadap orang-orang saleh. Dari judul ini diambil suatu faedah. Faedahnya apa? Bolehnya menyandarkan sesuatu kepada sebabnya tanpa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebab mereka tersesat, tentunya Allah Jalla wa Ala menghendaki mereka tersesat. Tapi di sana ada faktor, ada sebab, yaitu karena mereka tadi adalah kufur, berbuat kekufuran, dan sebab juga mereka jadi sesat adalah karena mereka meninggalkan agamanya. Naam. Semacam ini dibolehkan dengan suatu dalil pula. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Seandainya bukan karena aku, niscaya dia, maksudnya Abu Thalib, akan berada di lapisan neraka yang paling bawah. Menunjukkan di sana yang menjadi sebab siapa diringankan azabnya Abu Thalib, yaitu Allah Jalla wa Ala. Allah gerakkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kepada kalimat tauhid. 6. Yang dengannya Abu Thalib memiliki pengorbanan yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin, sehingga kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajukan syafaat yang sifatnya khusus yang tidak dimiliki oleh yang lainnya sebagaimana yang sudah kita bahas. Ada 3 syafaat khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak berlaku untuk yang lainnya. Salah satunya adalah syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk paman beliau Abu Thalib. Karena waktu sudah masuk, sampai di sini yang bisa kita bahas. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.